aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, oh, maafkan aku yang tak sempurna untukmu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita sampai kapanpun, sampai kapanpun.